Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah datang di Masjid Raya Cipaganti ini, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tentang menghadapi godaan setan. Kita kemarin sedang membahas beberapa penyebab seorang manusia bisa tergoda oleh setan. Ada 7 poin yang kita sudah sebutkan. Pertama, kufur dan syirik, itu sudah diterangkan. Kedua, berpaling dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, juga sudah dijelaskan. Ketiga, minta perlindungan kepada setan dan turunannya. Dan terakhir yang juga sudah kita terangkan, poin yang keempat, yaitu menjadikan setan sebagai wali. Kita teruskan ke penyebab yang kelima. Penyebab kelima, seorang manusia bisa terkuasai oleh setan adalah karena mentaati dan mengikuti jejak langkah setan. Setan dalam menyesatkan manusia itu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, syai'an fa syai'an, step by step. Karena setan tahu bahwa manusia tidak bisa dikafirkan hanya dengan sekali godaan, tapi dengan bertahap, berjenjang dari mulai yang terkecil sampai ke jenjang dosa yang lebih besar dan puncaknya adalah kekufuran atau perbuatan syirik. Ketika manusia mentaati setan, mengikuti langkah setan sejak godaan terkecil, godaan teringan, maka perlahan tapi pasti dia akan menuju pada tingkat dosa yang jauh lebih besar. Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat ke-21 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan hanya memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Setan tidak pernah mengajak manusia untuk berbuat baik, hanyalah menuntun manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Oleh karena itulah, maka ketika ada ajakan setan yang nampaknya bagus, ini nampaknya bagus, ketahuilah sesungguhnya ajakan itu akan menjerumuskan kita kepada perbuatan keji dan mungkar, karena Allah sebagai pencipta setan dan yang mengetahui rahasia setan menyatakan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dalam surah Al-Baqarah 169 Allah pun berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bil fahsyi wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai orang-orang yang, hai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang dihasilkan dari dalam perut bumi, yang halal dan thayyib, halal dan baik, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hanyalah setan itu memerintahkan kalian kepada fahsya, kepada keburukan dan kekejian, dan memerintahkan kalian agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dalam ayat ini Allah menerangkan setan hanya memerintahkan manusia kepada tiga hal. Pertama, keburukan. Kedua, fahsya. Fahsya itu kekejian. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Inilah tiga dosa besar yang menjadi target setan agar manusia terjerumus ke dalam ketiga dosa besar, dan dimulai dari dosa besar yang terkecil. Pertama su', kedua fahsya, ketiga berbicara ke atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa mentaati setan dan mengikuti langkah-langkah setan menyebabkan orang itu dengan mudah dikuasai dan digoda oleh setan laknatullahi alaih, bahkan berada di bawah kendali setan. Karena apa? Karena manusia dengan cara mengikuti langkah setan, daya tahan dia terhadap godaan itu otomatis minimal menurun, maksimalnya bisa runtuh semuanya. Di saat iman semakin lemah, godaan semakin dahsyat, maka lebih mudah bagi setan laknatullahi alaih untuk menjerumuskan, membinasakan, dan menenggelamkan orang itu dalam dosa, dalam maksiat, dalam kemungkaran, dalam kekejian, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua untuk sedini mungkin menjauhi langkah-langkah setan dan tidak mentaatinya. Adapun para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ketiga jenis dosa yang menjadi target setan, pertama su', yang kedua fahsya, dan yang ketiganya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini tiga jenis dosa yang dilakukan oleh tiga potensi yang dimiliki oleh manusia. Potensi yang pertama adalah anggota tubuh. Termasuk apa? Termasuk lisan yang dilakukan secara terang-terangan, itu su, keburukan. Baik umpamanya mengumpat, menghina, mencela, mendolimi, menggibahi, pokoknya menyakiti orang lain dengan mulut ataupun dengan anggota badan, dengan jawarih, dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, mata melotot, tangan umpamanya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik memukul, mencuri, merampas, atau yang sejenisnya, termasuk juga dengan kaki, maka itu perbuatan yang merugikan orang lain masuk ke dalam kategori su. Walaupun dengan itu dirinya secara pribadi tidak rugi, malah mungkin ada kepuasan pribadi. Itulah yang disebut dengan su. Kedua, adapun fahsya, fahsya adalah setiap dosa, kesalahan, penyimpangan yang tidak merugikan orang lain, tapi hanya merugikan diri si pelaku sendiri. Seperti contoh umpamanya mabuk, itu tidak merugikan orang lain, hanya diri sendiri yang rugi. Secara fisik dia mengalami kerugian, secara psikis dia mengalami kerugian dunia, dia mengalami kerugian akhirat, dia mengalami kerugian. Itu fahsya. Seperti juga berzina, seperti juga umpamanya bermain judi, hanya dirinya yang rugi, orang lain tidak terugikan dengan perbuatan itu. Itulah yang dimaksud, yang disebut dengan fahsya. Dan itu dua dosa yang besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kadar dosanya jauh lebih besar daripada kedua dosa yang tadi, daripada su dan fahsya. Karena apa? Karena kalau su dan fahsya adalah kejahatan kepada sesama manusia, sesama makhluk. Adapun berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu artinya berbicara tentang agama ini dengan kebodohannya. Berbicara tentang Quran, berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara tentang agama, tentang Islam ini didasarkan pada kebodohan, adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini menjadi target utama setan agar manusia terjerumus ke dalam perbuatan ini. Coba bayangkan, kalau dalam urusan dunia, orang itu tidak berani membantah orang yang ahli di bidang tertentu dalam masalah dunia ini. Pernah gak ada pasien ketika sakit datang ke dokter, kata dokter penyakitnya begini, obatnya ini, ada gak? Oh salah dokter, kalau menurut saya bukan itu penyakitnya, tapi ini nih, jadi obatnya bukan itu, tapi ini juga. Ada gak pasien yang seperti itu? Gak ada. Ketika LPOM menyatakan bahwa produk-produk tertentu jangan dibeli karena mengandung obat kimia yang berbahaya, baik perasa, pengawet, pewarna, dan yang sejenisnya. Nama obatnya anu-anu-anu gitu kan. Menurut gak orang? Menurut. Akhirnya di blacklist tuh nama produk tertentu yang diumumkan, karena mereka ahlinya dalam hal ini dan sudah mengadakan penelitian dalam masalah itu. Gak ada yang membantah umpama, oh itu mungkin salah persepsi, oh salah ketika menganalisa, oh ini mungkin urusan bisnis dan seterusnya. Gak ada yang seperti itu. Akhirnya di blacklist dan kita menyebarkan, awas ini jangan, jangan dibeli, ini berbahaya, ini berbahaya. Kan begitu ya, itu dalam urusan dunia. Kita punya motor, mobil rusak, datang ke montir, Apa nih masalahnya, kata montir ini. Oh enggak, menurut saya sih bukan itu, tapi pentilnya, makanya mogok. Ada enggak yang pernah begitu? Enggak. Mereka taat, tidak mau membantah kepada orang yang dianggap ahli dalam masalah itu. Tapi coba dalam urusan agama, ketika orang yang memiliki pengetahuan tentang agama berbicara, ini tidak boleh loh, menyimpang ini bid'ah. Apa yang dia katakan? Oh, masa gitu-gitu aja gak boleh. Kan gitu ya? Kan ada pendapat lain yang membolehkan. Kita katakan umpamanya mengucapkan ulang tahun, itu tasyabuh bil kufar dan haram, tidak boleh. Itu fatwa para ulama banyak. Dibantah, kan baik. Menyenangkan orang lain itu bagus. Orang yang ulang tahun kita katakan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, diberkahi. Dia senang kan? Dan itu ibadah, bayangkan. Dibantah itu. Itu kan ulama yang, ya ulama juga manusia, suka salah. Dan seterusnya, selalu dibantah. Karena apa? Karena memang ada bisikan syaitan laknatullahi alaih untuk melegitimasi sesuatu yang secara syar'i salah. Lalu orang itu diberi argumentasi oleh setan untuk menganggap benar terhadap kesalahan ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Ali Imran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala iblis ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Berkata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa. Digoda agar manusia itu apa? Agar manusia itu terjerumus ke dalam dosa. Dan dosa itu yang akan membuat dia binasa, diazab oleh Allah. Walakin ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi manusia menghancurkan upaya aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Orang setelah terjerumus ke dalam dosa lalu istighfar, apa yang terjadi? Dosanya dihapus dan dia dapat pahala dari istighfarnya. Maka percuma hasil godaan iblis tadi, sudah capek-capek digoda, kemudian tergoda gitu ya, terjerumus dalam dosa, dia tobat. Dan efek dari tobatnya, dosanya dihapus plus pahala atas tobat yang dilakukan oleh orang tersebut. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal demikian, ahlaktuhum bil ahwa, aku akan binasakan mereka dengan hawa nafsu. Dibisikkan ke dalam hati orang itu apologi, argumentasi yang membenarkan kesalahan tadi. Diberi saja berbagai macam apa? Dalil, argumentasi, alasan yang menyebabkan dia tidak mengakui kesalahan itu, bahkan menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran. Ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Aku hancurkan, aku binasakan manusia dengan hawa nafsu sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka itu termasuk golongan orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Benar. Tidak merasa salah dengan kebenaran, tidak merasa salah dengan dosa yang dilakukan, bahkan merasa benar. Kalau merasa benar, bisa enggak dia bertobat? Enggak. Tobat dari apa? Kok tadi enggak salah? Tadi benar nih argumentasinya begini, begini, begini. Ketika para ulama ahli usul fiqih membuat kaidah, al-aslu fil ibadati at-tahrim illa maqama dalilun ala amri. Kata para ulama ahli usul fiqih, pada asalnya ibadah itu haram Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Orang yang bodoh tentang bahasa Arab, tentang usul fikih, tentang fikih, langsung terkejut. Masa ibadah hukum asalnya haram? Kan kita dilahirkan ke alam dunia ini diperintahkan untuk apa? Untuk ibadah, harusnya pada asalnya ibadah itu wajib, kan gitu ya. Ini orang gak paham, gak ngerti kaidah itu, bodoh tentang kaidah itu, tapi dengan kebodohannya dia berkomentar. Masa ibadah pada asalnya haram? Kan asalnya ibadah itu wajib, kok ini diharamkan? Kok para ulama, walaupun ulama besar, kalau omongannya bertentangan dengan Quran ya harus ditolak, kan gitu. Seolah-olah ulama berbicara begitu tuh tidak tahu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau tahu ayat tapi sengaja ditentang apa begitu? Enggak mungkin. Bukan ulama kalau begitu namanya. Kalau ulama enggak tahu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya bukan ulama. Mereka lebih tahu. Tapi yang dimaksud al-aslu fil ibadati at-tahrim, pada asalnya ibadah itu adalah haram, maksudnya jenis-jenis ibadah apapun pada asalnya haram, kecuali bila ada dalil yang memerintahkannya. Salat umpamanya ya, pada asalnya salat itu haram, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, seperti salat yang 5 waktu jadi wajib, tahajud jadi sunnah, ada perintah duha, tahiyatul masjid, rawatib, istikharah. Kalau tidak ada dalil yang merintahkannya, haram. Coba jam segini umpamanya sholat 7 rakaat. Sholat apa? Ah, penting mah sholat we. Kan sholat ibadah. Maka haram, tidak boleh. Melakukannya bukan dapat pahala, tapi malah apa? Dosa. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan. Dalam masalah ibadah, tanpa ada perintah dari Allah, maka tidak boleh kita melaksanakan jenis ibadah seperti itu. Oleh karena itulah, banyak orang berbicara tentang Islam dengan kebodohannya, sehingga kesalahan yang dia lakukan tentang agama ini dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah target utama setan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 169, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga betapa banyaknya manusia yang mengaji, ikut umpamanya pengajian-pengajian, ya, baca buku tentang Islam, lalu merasa sudah cukup dan bisa berijtihad atau berpendapat dengan pikirannya sendiri, membantah orang-orang yang belajar agama secara terkurikulum di bawah bimbingan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang mesantren, orang-orang yang belajar Islam di perguruan tinggi Islam gitu ya, yang tahunan mereka diuji dan ujiannya lulus, mereka menyusun skripsi, tesis, desertasi dan semuanya itu lulus, itu bisa dibantah pendapat orang seperti itu dengan orang yang hanya rajin ngaji seperti ini. Dalam masalah agama orang banyak berani. Itulah yang dimaksud dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk salah satu di antara target setan di dalam menggoda manusia. Nah, awal tergodanya manusia sehingga berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu karena mengikuti langkah-langkah setan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hei manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang dihasilkan dari muka bumi, yang halal dan thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hanyalah setan itu memerintahkan kalian terhadap perbuatan buruk, keji, dan memerintahkan kalian agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Inilah yang keempat, yang kelima, penyebab manusia tergoda, terkuasai secara mudah oleh setan laknatullahi alaih, itu karena mengikuti langkah-langkah setan dan mentaati mereka. Keenam, qaswatul qulub wa maraduha, penyebab mudahnya manusia digoda oleh setan adalah kerasnya hati dan sakitnya hati. Yang dimaksud sakit hati bukan nyeri hati, tapi maksudnya hatinya terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Dua. Pertama syubhat, kedua syahwat. Itu aja penyakit hati. Apa itu syubhat? Syubhat adalah kesalahan, dosa, kekeliruan yang disebabkan karena kebodohan. Karena tidak tahu, akhirnya dia salah. Memiliki persepsi yang salah karena kebodohannya. Baik dalam masalah akidah, bahkan masalah tauhid, ataupun dalam masalah muamalah, termasuk dalam masalah akhlak, berinteraksi dengan sama manusia. Contoh syubhat di bidang akidah adalah karena kebodohannya. Orang-orang yang menolak adanya alam kubur karena kebodohannya. Dia memahami masalah itu dengan akal, dengan otak. Kalau umpamanya di alam kubur orang sudah diazab, sudah disiksa, Allah gak adil, belum diadili, belum apa-apa gitu ya, kok sudah diazab. Dia menerapkan kriteria keadilan menurut adil yang difahami oleh orang banyak. Maka semua dalil tentang alam kubur dia tolak, karena dianggapnya sebagai sebuah ketidakadilan. Sebelum diadili kok sudah diazab. Kedua, dia menganggap alam kubur itu kuburan. Terus apanya sih yang diazab? Kata mereka, kalau yang diazab itu fisiknya, badannya, badannya hancur di alam kubur setelah sekian tahun. Sedangkan hadis menyatakan di alam kuburnya diazab sampai hari kiamat. Kalau yang dimaksud diazab itu ruhnya, ruhnya gak punya rasa. Nah makanya gak masuk akal, ditolak. Itu syubhat, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dan dia memahami masalah gaib dengan kebodohannya. Padahal akal, apalagi akal orang bodoh, bukan sebagai alat untuk memahami perkara gaib. Bukan. Contoh lain, umpamanya adanya orang yang menolak takdir. Takdir itu gak ada. Karena apa? Dengan otak. Apa yang terjadi besok? Bagaimana usaha dan perencanaan kita sekarang, kan gitu. Dibumbui aja dengan ayat yang disalahfahami, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, lalu dia terjemahkan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib suatu bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Nasib seseorang ditentukan oleh orang itu, bukan oleh Allah, bukan oleh takdir, kan gitu ya. Itu syubhat, keliru, salah karena kebodohan. Dalam masalah tauhid, contohnya apa? Banyak. Contohnya keyakinan Allah ada di mana-mana, bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Al-Quran menyatakan Allah ada di atas aras. Selalu kebodohan orang itu memahami Allah di atas aras. Oh kalau begitu Allah butuh tempat yang namanya aras. Itu kebodohan lagi. Tadi pagi sudah saya singgung tuh di radio ya. Itu syubhat, kekeliruan, kesalahan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Itu dalam masalah akidah dan tauhid. Dalam masalah muamalah, banyaknya orang yang menghalalkan riba yang nyata-nyata apa? Diharamkan oleh Allah lalu direkayasa. lalu menganggap itu sebagai sesuatu yang halal dalam masalah muamalah. Seperti itu. Termasuk juga umpamanya dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang menurut syariat terlarang dianggap baik, yang menurut syariat baik dianggap jelek. Karena apa? Karena diukur oleh norma sosial, tradisi yang berkembang di tempat kita. Seorang wanita di rumahnya sendirian, suaminya tidak ada kerja, datang tamu laki-laki. Secara syar'i gimana? Gak boleh wanita itu membuka pintunya dan mempersilakan. Bilang saja, mohon maaf, saya tidak bisa menyuruh Anda masuk karena suami saya tidak ada, saya sendirian di rumah. Tolong datang lagi nanti. Secara syar'i benar enggak? Benar. Secara sosial gimana? Ini orang enggak sopan. Bicara di balik pintu. Mana adab, mana sopan santun, mana adab Islami, kan gitu. Padahal itu adab Islami, teh begitu. Itu yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, maka itu yang disebut dengan syubhat, kekeliruan, kesalahan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Itu penyakit hati. Dan obatnya apa? Obatnya ilmu. Obatnya bertanya. Ketika ada seorang sahabat berperang, seluruh tubuhnya penuh luka. Malamnya istirahat. Besoknya subuh sebelum sholat, ternyata dia junub. Dan orang yang junub gak bisa sholat sebelum apa? Mandi. Dia bertanya ke sahabat-sahabatnya, "Anda gak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi ini?" Kata sahabat-sahabat, "Enggak, kamu tetap wajib mandi." Akhirnya dia mandi dalam keadaan penuh luka dan mati. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Qataluhu qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya. Kan begitu? Kenapa kalian tidak bertanya, li anna syifa'an ayyi as-su'al? Karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebodohan itu penyakit. Obatnya adalah bertanya. Syubhat adalah kesalahan, kekeliruan yang lahir dari kebodohan. Adanya orang yang minta-minta ke kuburan, wahai mbah nu ngagegeuh di tempat ieu, cing pasian abdi jodoh saenggalna opat wae mah, umpamananya. Dan dia merasa ibadah dengan hal itu. Itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, itu penyakit hati. Penyakit hati kedua adalah syahwat. Kalau syahwat, kekeliruan, kesalahan atau dosa, padahal dia tahu itu salah, itu keliru, itu dosa. Contohnya apa? Banyak, seperti mencuri, seperti bergibah, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti berzina, dan seterusnya. Semua pelakunya pasti tahu bahwa itu dosa. Coba tanya ke penjudi, tahu gak bahwa judi itu dosa? Tahu bahwa itu juga dosa. Coba tanya ke orang yang maling, tahu gak bahwa itu dosa? Tahu. Coba tanya umpamanya kepada para pejabat yang korupsi, tahu gak korupsi itu dosa? Tahu. Begitu juga yang mabuk, begitu juga yang berzina, begitu juga yang bergibah. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena hawa nafsu. Karena adanya kesenangan dalam melakukan semuanya itu. Gak apa-apa dosa, yang penting happy. Ada gak kesenangan dalam hal mencuri? Jelas ada keuntungannya, yaitu uang atau barang yang dia curi. Ada gak kesenangan dengan mabuknya? Jelas ada. Mungkin selama mabuknya dia merasakan apa, fly atau apa, merasa terbang di awang-awang, sanajan teu boga jangjang. Dan seterusnya, judi, walaupun kalah, ada kesenangan tuh. Atau jangannya judi ya, kita, bukan kita lah, orang-orang, saya waktu kecil pernah, main kartu remi aja, yang tidak tumpangan, tidak apa-apa, menyenangkan gak? Menyenangkan. Tumpangannya dicoreng. Atau tumpangannya itu suruh minum, sampai bunga, yang kalah suruh minum. atau tumpangannya itu dengan cara dipukul atau push up atau apapun. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Sampai seharian enggak terasa. Sehingga sering dijadikan sebagai alat ngabuburit ketika saum. Sebelum Ramadan tuh beli caturan, beli kartu, beli kan gitu ya. Lapar enggak terasa. Karena apa? Kabebenjokeun ku alat-alat eta ta. Apa kabebenjokeun teh? Terbebenjokan oleh itu. Oleh permainan tadi. Susah mencari terjemahan. Kabebenjokeun artinya perhatiannya teralihkan oleh itu. Ah, itu. Teralihkan kepada masa sehingga lupa kepada yang lain. Ada kesenangan. Tahu itu salah. Tahu itu dosa, tahu itu merusak, tapi karena ada kesenangan dia lakukan. Itulah syahwat. Dua-duanya penyakit. Nah, hati yang keras dan hati yang terkontaminasi dengan penyakit syubhat dan syahwat menjadi penyebab seseorang mudah dikuasai setan. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-qulubu thalatha, hati itu ada tiga macam. Pertama, qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat, hidup dan sehat serta selamat. Kedua, qalbun saqim, hati yang hidup tapi berpenyakit. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang di luar Islam itu sudah mati hatinya tuh semuanya. Sehingga raganya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Makanya para ulama zaman dahulu kalau berpapasan, bertemu dari kejauhan dengan orang kafir, dengan orang musyrik, mereka mengatakan itu kuburan sedang berjalan. Orang-orang kafir disebut sebagai kuburan yang sedang berjalan karena raganya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati sebelum raga itu dikuburkan bila kelak mati. Imam Ibnu Qayyim menukil sebuah bait syair, laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal mayyitu maytul ahya. Orang yang mati bukanlah orang yang matinya dalam keadaan berbahagia dipenuhi iman, tapi orang yang mati adalah orang yang hatinya sudah mati di saat raganya masih hidup. Sehingga raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Disebutlah dengan sebutan kuburan yang berjalan. Adapun qalbun saqimun, hati yang sakit adalah hati orang-orang Islam ahli maksiat. Di dalamnya ada iman, makanya suka sholat, suka hadir ke pengajian seperti ini, suka gibah, suka berdusta, suka mencela, suka melakukan dosa-dosa besar, serba suka. Ini hidup tapi sakit, terkontaminasi oleh banyak penyakit, baik syubhat ataupun syahwat. Nah, adapun hati terbaik yang disebut dengan qalbun salim, inilah hati orang-orang mukmin yang soleh. Hatinya hidup, dihidupkan oleh Quran dan As-Sunnah, dan sehat dari berbagai macam penyakit hati, baik syubhat ataupun syahwat. Dia tidak tertipu dengan gemerlapnya duniawi yang menggoda. Dia tetap tegar dan sabar. Dia tetap tangguh dan istiqamah di atas sunnah. Inilah hati yang di akhirat nanti akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lalu setelah menjelaskan tiga jenis hati, arti hati itu ada tiga jenis, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan beliau menerangkan, fal qalbus sahihu wal qalbus salimu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyah wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu fasalima min ubudiyati masiwa wa salima min tahkimi ghaira rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukhlishun lillah muttabi'un li sunnati rasulih. Adapun hati yang sehat, dialah hati yang selamat. Yang selamat dari semua syahwat yang menyelisih perintah dan larangan Allah. Selamat dari semua syubhat yang bertolak belakang dan telah bertolak belakang dengan informasi dari Allah. Dia selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Selamat dari berhukum selain kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesehariannya dia ikhlas tulus kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Inilah hati yang selamat, yang sehat. Wal qalbul mayyit diddu hadza. Adapun hati yang mati sebaliknya dari hati yang tadi. وَهُوَ الَّذِي لَا حَيَاةَ فِيهِ وَلَا يَعْرِفُ رَبَّهُ وَلَا يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ وَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ بَلْ هُوَ وَاقِفٌ مَعَ شَهْوَاتِهِ وَلَذَّاتِهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا سَخَطُ رَبِّهِ وَغَضَبِهِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لِلنَّاسِ بَلْ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ فَمُخَالَفَتُهُ سَقْمٌ وَمُعَاشَرَتُهُ سَمٌ وَمُجَالَسَتُهُ هَلَاكٌ. Perhatikan. Adapun hati yang mati adalah sebaliknya dari hati yang tadi. Dialah hati yang di dalamnya tidak ada kehidupan, yang tidak mengenal siapa penciptanya, tidak beribadah kepada yang menciptakannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan melaksanakan apa yang dicintai dan diridhoinya. Bahkan dia berdiri di atas syahwat dan kelezatannya. Sekalipun di atas syahwat dan kelezatan itu terkandung murka dan azab Allah Azza wa Jalla, dia labrak tetap. Tahu Allah murka kalau melaksanakan perintah itu, tetap dia laksanakan. Tahu Allah itu akan mengazab dan marah dan benci serta melaknatnya kalau orang itu melakukan perbuatan itu, dia gak peduli. Yang penting dia memperoleh kesenangan dari hal itu. Maka dia tidak akan mau mendengar nasihat seorang pemberi nasihat manapun. Dia hanya sekedar mengikuti kesenangannya sekalipun disanalah kendali setan lebih dominan daripada petunjuk Allah. Maka bergaul dengan orang itu berarti menyiapkan diri tertulari oleh penyakitnya. Berinteraksi dengan orang itu adalah penyakit, dan berhubungan dengan orang itu adalah kebinasaan. Inilah hati yang mati. Ketiga, wal qalbul marid, hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang ada kehidupan di dalamnya, tapi ada juga penyakit. Maka di dalam hatinya ada dua unsur kebaikan dan keburukan. Unsur mana saja yang lebih dominan, maka unsur itu yang lebih menguasai hatinya dan perilakunya. Kalau penyakitnya parah, penyakit syubhat dan syahwat yang lebih dominan, hatinya akan dipenuhi oleh kecenderungan terhadap dosa, hanya karena di dalam dosa ada kenikmatan dan kesenangan. Ada kecenderungan kepada iman dan amal soleh, tapi kadarnya sedikit. Ketika ada berbenturan kepentingan, mending ibadah, mending senang-senang. Maka ketika yang lebih dominannya adalah penyakit, dia akan meninggalkan ibadah dan melakukan kegiatan yang menyenangkan dirinya, walaupun di dalamnya terkandung dosa yang besar. Inilah yang disebut dengan hati yang sakit. Jadi ada tiga jenis hati. Hati yang hidup secara sehat, yaitu hati orang-orang mukmin. Kedua, hati yang hidup tapi sakit dan kadar penyakitnya berbeda-beda. Dan yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mana yang keras dan mudah dikuasai setan adalah hati, dua hati terakhir, yang sakit dan yang mati. Keraslah hati orang itu. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara surah Al-Hajj ayat yang ke-52 apa 53? 53, Allah berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh setan itu sebagai godaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang hatinya keras. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang yang hatinya keras, orang itu mudah diombang-ambingkan oleh setan laknatullahi alaih. Salah satu penyebab hati keras sudah diterangkan ada hubungannya dengan poin sebelumnya, karena orang itu tidak mau berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, maka keras hatinya. Coba lihat umpama surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah dan kepada apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran? Jadi ini sindiran kepada para sahabat yang saat itu lalai dari berzikir. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, jarak waktu antara keislaman kami dengan turunnya teguran dalam ayat ini kepada kami adalah 4 tahun. Para sahabat lalai dari berzikir dan dari menghayati kebenaran yang Allah turunkan berupa wahyu kepada mereka. Tegur, ditegur oleh Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman, antakhsha qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hatinya itu dalam berzikir kepada Allah. Jadi ditegur. Nah, lalu Allah menyatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihim al-amad faqasat qulubuhum. Janganlah mereka menyerupai seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, setelah berlalu sekian lama keraslah hatinya, tidak lagi mau berzikir. Kalau tidak mau berzikir hatinya keras, kalau hatinya sudah keras, sehebat, sedahsyat apapun nasihat dan wejangan, tidak bisa meluluhkan itu hati yang sudah keras, sudah membeku. Oleh karena itu, kerasnya hati salah satu penyebabnya adalah tidak maunya berzikir kepada Allah SWT. Maka ketika hati keras, setan lebih mudah menggoda, menguasai, mengombang-ambingkan orang itu menuju arah yang dikehendaki oleh setan. Dan setan hanya menuntun manusia untuk berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat keburukan, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan yang abadi di dunia sampai ke akhirat nanti. Itu penyebab apa namanya terkuasainya manusia oleh setan, yaitu penyakit hati. Hati yang berpenyakit. Lalu hati tersebut keras. Nah, oleh karena itu nih, maka wajib bagi kita mengetahui beberapa penyebab dari kerasnya hati. Apa saja penyebab kerasnya hati, matinya atau bahkan apa terjangkitinya hati oleh penyakit? Pertama dan utama adalah enggak ambil peduli terhadap ilmu syar'i. Penyebab utama, orang hatinya keras. Penyebab utama, orang hatinya sakit, bahkan mati, itu karena tidak peduli dengan ilmu syar'i, dengan Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Pertama nih, Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan ruh. Kenapa Al-Quran disebut dengan sebutan ruh? Karena salah satu fungsi Al-Quran seperti ruh. Sebagaimana Al-Quran disebut syifa, apa arti syifa? Obat, karena salah satu fungsi Al-Quran adalah obat. Sebagaimana Al-Quran juga disebut dengan sebutan nur, artinya apa? Cahaya, karena salah satu fungsi Al-Quran adalah cahaya yang menerangi. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu hai Muhammad ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksudnya Al-Quran. Makanya kenapa sih malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh? Dalam Al-Quran itu banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat beserta ruh pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ruh di sana siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah para malaikat dan ruh kepada Allah Azza wa Jalla. Ruh di sana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril disebut ruh bukan karena dia ruh tanpa jasad. Ini kekeliruan. Malaikat punya jasad. Dan malaikat juga mati. Bahasan khusus spesial malaikat di Indonesia belum di Bandung belum dibahas. Di Jakarta di 3 tempat tuh dibahas tentang mengembara ke alam para malaikat yang mulia. Siapa yang ingin mendengar kajian ini hadir ke Jakarta. Kalau hari Sabtu ketiga dan keempat di Slipi, hari Selasa kedua di Cibubur, hari Selasa kedua saya kan izin. Itu nyingcet dulu ke Cibubur ngebahas itu, alam para malaikat. Dan yang ketiganya di Cikeas. Bukan di rumah presiden, bukan. Tapi dekat di sana. Presiden enggak hadir. Nah, di sana dijelaskan matikah para malaikat? Iya, mati. Karena punya ruh dan jasad. Ya. Adapun malaikat Jibril disebut ruh karena hamilur ruh wa wasitatun liruh. Karena dia pembawa ruh dan perantara sampainya ruh. Dan ruh yang dimaksud di sana adalah Al-Qur'an, wahyu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksudnya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut ruh? Karena salah satu fungsinya seperti ruh, yaitu apa? Menghidupkan hati sekalipun hati tadi sudah mati. Contoh Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lain tadinya apa? Musyrik. penyembah berhala, beradlam kegelapan, gelapnya kekafiran, kemusyrikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Mati, hati mereka sudah mati. Datang Islam. Mereka masuk Islam, diisi oleh ruh yang berupa wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka hati yang tadi sudah mati, tiba-tiba apa? Hidup kembali secara sehat. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang kebaikannya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kuntum, teruskan, kuntum apa? Khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Itu Ali Imran ayat 100. 100 berapa? Cari sendiri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, 104 ya. 110. Kalian adalah sebaik-baik umat. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, itu para sahabat. Tadinya mereka musyrik, tadinya mereka kafir, tadinya mereka menyembah berhala. Mati hatinya, dihidupkan kembali oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga berubah menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sebaik-baik Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, dan sebaik-baik manusia selain Nabi adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada mereka, atas persaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW yang maha mengetahui semua isi hati manusia. Walhasil, Al-Quran adalah wahyu yang disebut dengan sebutan ruh. Karena apa? Karena bisa menghidupkan hati yang mati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dipelajari itu wahyu, diyakini, nancep dalam hati, lalu diaplikasikan, maka hiduplah hati tersebut. Apa sih mafhum mukhalafah dari penjelasan barusan? Faham sebaliknya dari penjelasan barusan? Faham sebaliknya adalah siapa orang yang jauh dari ruh, dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengaplikasikannya, hatinya akan mati. Ruhnya akan hilang dari dirinya. Oleh karena itulah maka matinya hati disebabkan salah satunya karena jauhnya orang itu dari Al-Quranul Karim, dari Al-Islam. Makanya dalam surah Al-Anfal ayat ke-24 atau 23, pilih satu di antara dua itu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Lima yuhyikum, yang dimaksud menghidupkan kalian lah menghidupkan jiwa, hati kalian. Menyeru kemana? Menyeru ke Quran dan Sunnah. Quran Sunnah ini akan menghidupkan jiwa kalian, ruh kalian, hati kalian. Pelajari Quran dan Sunnah, hati akan hidup secara sehat. Sebab Al-Quran lah ruh, Al-Quran juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatu lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi obat, obat bagi penyakit hati, dari syubhat, dari syahwat, dan dari semua penyimpangan. Quran obat sekaligus ruh. Siapa saja yang menyelami Quran, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, berarti dia telah mereguk obat yang paling mujarab bagi semua penyakit, dan dia akan hidup secara sehat. hatinya sehat, hidup secara sehat, ruhnya kuat, tertanam dalam diri. Juga karena Al-Quran obat, hatinya hidup secara sehat, bersih dari penyakit, bersih dari syubhat dan syahwat, maka itulah sebaik-baik hati. Makanya lahirlah dari diri orang seperti itu banyak kebaikan yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang selain mereka. Makanya apabila Allah mau memberikan kebaikan, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, bagaimana caranya? Allah buat orang itu faham tentang agama ini, diberi ilmu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan berikan pemahaman terhadap dia tentang agama ini. Allah berikan ilmu kepada dia. Sebab siapa orang yang telah memahami agama ini secara baik dan mengaplikasikannya, dia akan meraih berbagai macam kebaikan yang tidak terhingga. Apa mafhum mukhalafah dari penjelasan tadi? Orang yang jauh dari pemahaman agama, gak peduli kepada agama, gak mau mempelajari agama, ya, ada pengajian cuek kayak bebek, ada kajian undangan daurah ini, ya, hasil akhir dari pengajian sama, nyuruh yang baik, melarang yang buruk, itu kesimpulan akhir. Isinya mukul kakaler, kakidur, kawetan, kakulon, kaluhur, kahandap, ujung-ujungnya itu juga. Lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan, gitulah udah tahu. Akhirnya pasti kesana-sana juga. Makanya gak perlu hadir. Nah, kan begitu ya. Dia tidak tahu isi dari pengajian itu mampu memberikan obat, suntikan obat mujarab, bahkan ruh yang menghidupkan hatinya. Bukan sekedar semata-mata kesimpulan akhir dari pengajian itu. Belum aspek lainnya yang nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu, orang yang tidak peduli terhadap agama ini, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menelaahnya, apalagi meyakini dan mengamalkannya, orang tersebut hatinya akan terkontaminasi dengan penyakit syubhat dan syahwat, lalu mengeras, akhirnya mati. Sehingga wajib bagi kita semuanya menghindari penyebab ini, menghindari penyebab matinya hati, sakitnya hati, dan kerasnya hati. Dengan cara apa? Dengan cara reguk obat bagi hal itu. Ambil ruh yang menyebabkan hati kita kembali hidup secara sehat. Apa obatnya? Ilmu tentang Quran dan Sunnah. Wahyu Allah Azza wa Jalla ini, Islam yang benar ini, itulah obat, itulah cahaya, itulah ruh, dan itulah yang akan menuntun kita ke arah keselamatan dan menghindarkan kita dari kebinasan yang abadi dunia dan akhirat. Ini penyebab yang pertama ya. Penyebab yang pertama adalah tidak mempedulikan ilmu syar'i ini, wahyu ini, Quran dan Sunnah ini. Penyebab kedua, kerasnya dan sakitnya hati bahkan bisa mati, adalah Selasa depan akan kita bahas. Sekarang sudah hampir 11:30 ya, tinggal sekira-kira 10 menit lagi waktu yang tersisa untuk kita. Cukup sampai di sini saja dulu, dan 10 menit ini kita akan manfaatkan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan tentang yang tadi, dipersilakan. Alhamdulillah. Pak Alamsyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar, malah membaca ada riwayat mengatakan kesaksian iblis kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang dihadir para sahabat, kalau saya tidak salah di kalangan kaum Ansar, bahwa iblis Nabi Muhammad mengatakan siapa itu, kemudian beliau ke saya, iblis, saya disuruh oleh malaikat untuk bersaksi kepadamu. Sampai kata memohon izin untuk membunuhnya, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan silakan masuk. Kemudian ditanya, terakhir bertanya, siapakah yang musuh menjadi musuhmu? Lalu itu menjawab, engkau Muhammad. Maksud bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar dan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah hadis ini sahih? Benar atau tidak? Iya. Ada pertanyaan dari Pak Alam Syah. Pertanyaan yang berat, tapi saya akan menjawab dengan sangat mudah. Saya akan jawab hanya setengah ilmu. Tahu gak jawabannya? Wallahu a'lam. Atau tidak tahu. Itu setengah ilmu. Tapi insya Allah akan kita ketahui. Jadi pertanyaan Pak Alamsyah, benar gak ada hadis iblis oleh Allah diperintahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, gitu ya, untuk memberi kesaksian dan seterusnya. Terus ditanya, siapa musuhmu? Pertama engkau, yang kedua ini, apakah riwayat itu benar, gitu ya. Nah, terus terang saya belum tahu, makanya saya jawab wallahu alam. Dan Ibnu Mas'ud menyatakan wallahu alam itu setengah ilmu, tapi itu jadi PR dan masukan berharga bagi saya yang menunjukkan saya perlu belajar lagi, perlu banyak baca. Insya Allah Selasa depan saya akan jawab. Saya harus buka dulu untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan seperti ini yang membuat ilmu saya bertambah karena harus mencari, ya. Terima kasih Pak Ramsah, wallahu alam. Nanti kita cari. Dari Radio Raja ada? Silakan, dari Raja dulu ya. Silakan Muzain dari studio. Muzain dari studio ada pertanyaan? Udah connect belum nih? SMS atau langsung? Halo Muzain, silakan. Belum masuk suaranya nih. Halo? Belum ada. Kalau ada langsung aja Muzain ya, silakan. Lam yataghanna bil Quran. Ada pertanyaan, betul enggak ada hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran? Bukan dari umatku orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Iya, kalau hadis ini benar ada. Dan hadis ini sahih. Tidak hanya satu dua lafaz, tapi ada beberapa lafaz. Dan hadis ini juga pernah kita bahas ketika Ramadan, di daurah Ramadan terakhir ngebahas al-khusyuk fi shalah. Hadis ini pernah kita bahas. Yang dimaksud dengan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari umatku orang yang tidak melagukan Al-Qur'an, maknanya adalah wajib membaca Al-Qur'an dengan lagu semaksimal yang kita bisa. Dan lagu yang dimaksud bukan lagu seperti yang kita kenal dari para qori selama ini. Seperti umpamanya ada istilah-istilah, mulai dari yang terendah, diistilahkan bayati pertama, naik bayati kedua, ketiga terus, dan seterusnya. Sehingga menjadi kaidah atau hukum yang tidak boleh dilanggar. Pas orang dari bayati pertama langsung ngegajlok ke itu, jadi dianggap salah, keliru. Istilah dan tingkatan lagu seperti tidak dikenal oleh para qurra, para ahli qiraat zaman para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu, kalau kita mendengar murattal dari para masyayikh, para hufadz, para penghafal Al-Quran, tidak ada yang dilagukan seperti itu. Bukan itu lagu yang dimaksud. Tapi seindah yang kita bisa, tanpa takalluf. Takalluf artinya apa? Memaksa-maksakan diri. Kalau lagu-lagu yang sering kita dengar pada zaman dahulu, takallufnya kelihatan. Harus tingginya sekian, nafasnya juga harus panjang. Jadi sebelum membacakan tingkat tertentu, dia sampai narik nafas panjang dulu. Gitu ya, terus gitu. Takalluf namanya. Sampai orang dalam talab belajar putus di tengah jalan nafasnya tuh. Akhirnya bacaannya juga apa? Putus. Ayo dulu. Maka bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi lakukan Al-Qur'an seindah yang kita bisa. Bagaimana caranya? Tidak perlu meniru-niru qiraat syekh tertentu. Karena apa? Karena karakteristik suara kita dengan mereka berbeda. Oh, ini umpamanya Hani Ar-Rifai bagus ini. Lalu diikuti. Ya perlu. Atau ini Syekh Hudzaifi kalem datar tapi enak, kita ikuti. Enggak perlu. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah baca Quran sesering yang kita bisa. Setelah sering, ya, menyatulah bacaan itu dengan hati kita. Maka ketika sering dan lancar, kita akan menemukan lagu yang sesuai dengan karakteristik kita. Oleh karena itu, indah tidaknya lagu bisa dilihat atau bisa diraih oleh apa? Seringnya kita membaca Al-Qur'anul Karim. Setelah sering yang tadinya tersendat-sendat, lancar, setelah lancar kita bisa menemukan lagu sendiri yang sesuai dengan suara kita, karakteristik kita, jiwa kita, dan seterusnya. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, walaupun sederhana tanpa meniru bacaan syekh manapun, kita akan terdengar enak dan bagus bacaannya. Wallahu a'lam. Di beberapa masjid kampus terdapat halaqah-halaqah atau mentoring agama yang dipimpin oleh misalnya kakak-kakak mahasiswa. Apakah ini boleh? Tergantung. Ada dari Roja, silakan Muzain. Halo Ustaz. Halo juga, silakan. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar Roja yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membersihkan penyakit hati dan bagaimana tanda hati yang hidup? Iya. Bagaimana menghidupkan hati, menyembuhkan penyakit hati dan tanda-tanda hati yang hidup? Tadi sudah diisyaratkan sebagian tanda hati yang hidup, yaitu hati yang dipenuhi oleh rasa cinta, raja, khauf, tawakal, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kecenderungannya kepada ibadah. Karena dia hanya merasakan ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan di dalam ibadah. Dan ketika umpamanya dia terjerumus satu aja ke dalam maksiat, ada resah, gelisah dan ketidak keteraturan, ketidakpuguhan perasaan yang dia sedang alami. Maka dia menyesali itu, kemudian secara segera dia kembali tobat kepada Allah untuk mengembalikan situasi hatinya, ketenangan dirinya. Adapun cara membersihkan hati dari penyakit, nah itu yang nanti akan kita bahas. Belum. Nah, yang pertama yang jelas pelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kedua juga banyak-banyak berzikir. Ketiga, tadi akan nanti akan dijelaskan efek lain dan bagaimana cara kerja Al-Quran dan As-Sunnah bisa menghidupkan hati yang mati, dan cara kerja Quran Sunnah atau ilmu dalam menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Cara kerjanya dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam segi yang nanti insya Allah akan kita terangkan. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini merupakan materi untuk Selasa yang akan datang. Makanya hadirlah atau minimal dengar juga di radio untuk Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Silakan Pak. Bapak siapa Pak? Pak Memed ya. Dari Cimahi Pak. Pak Memed dari Cimahi. Silakan Pak Memed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak telah memaparkan mengenai kerasnya hati dan sakitnya hati itu karena terkombinasi antara air dan masalah sifat. Saya ingin penjelasan dari Bapak lebih lanjut. Tadi kaitannya dengan masalah bahwa mengungkapkan bahwa nasib satu kaum, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum apabila kaum itu sudah berubahnya. Ini kaitannya dengan tadi dulu Bapak. Iya. Bahwa itu syubhat, itu salah gitu ya. Iya. Mohon penjelasan lebih lanjut, Pak. Iya. Pak Mehmet dari Cimahi dan hadir di sini, barakallahu fik. Tadi dikatakan salah satu syubhat di bidang akidah karena kebodohan adalah mengingkari takdir. Menyatakan takdir itu tidak ada. Padahal Quran dan hadis menyatakan itu ada. Lalu mereka salah satu kekeliruannya berhujah dengan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalu diartikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Itu kita katakan tadi keliru, salah. Di mana letak salahnya? Pertama dalam hal penerjemahan, kedua ya pemahaman tafsir, interpretasi tentang ayat itu. Coba kita anukan apa namanya? Terjemahkan kata per kata dari ayat. Innallaha sungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah ma bi'angfusim, apa-apa yang terdapat dalam diri mereka. Itu terjemahan asli. Apa-apa, bukan nasib. Nah, sekarang pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu teh apa gitu ya? Apa-apa atau ma dalam ayat itu oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir dan para mufasir menyatakan yang dimaksud apa-apa di sana bukan nasib tapi nikmat. Dan ini dijelaskan oleh ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyatakan Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah itu nikmat menjadi azab dengan cara tidak disyukuri alias dikufuri. Jadi kalau Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum atau pada seseorang, Allah tidak akan merubah atau mencabut nikmat dan merubahnya menjadi azab kecuali kalau orang itu kufur kepada nikmat itu, tidak bersyukur. Allah cabut dan Allah ganti dengan azab. Itu makna ayat tadi. Bukan tentang nasib. Kekeliruan orang selama ini dari terjemahannya sudah salah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib. Ma tadi apa-apa di sana diartikan nasib. Dari mana nasib? Nikmat ma di sana. Dijelaskan dalam Al-Anfal seperti itu. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang kecuali orang itu kufur lalu merubahnya menjadi azab. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah menyatakan kalau kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat karunia-Ku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Artinya kalau tidak bersyukur atas nikmat itu, nikmat itu Allah cabut lalu Allah rubah menjadi azab. Itulah yang dimaksud dalam Ar-Ra'd tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi akan azan zuhur, 2 menit lagi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.